أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات رحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, dengan penjelasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Pembahasan terakhir kita dari kitab ini sampai pada penyebutan dalil yang disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah terkait dengan empat permasalahan penting yang wajib untuk dipelajari. Empat permasalahan penting yang dimaksud, pertama adalah ilmu, kemudian yang kedua iman, yang ketiga dakwah, dan yang keempat sabar. Adapun dalil yang dimaksud adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Asr. Allah berfirman, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar ada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling wasiat dalam kebenaran dan saling wasiat dalam kesabaran. Sehubungan dengan ayat ini, Asy-Syaikh Al-Alamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan bahwa di ayat ini atau di surat ini Allah menyebutkan persoalan agama secara menyeluruh yang meliputi empat perkara tadi: iman, kemudian amal, kemudian dakwah, dan sabar. Iman yang disebutkan adalah iman yang memang tumbuh dari ilmu. Ikhwani wal akhwat rahimakumullah, masih soal surat ini, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala mengatakan dalam uraiannya, "Wan nasu kulluhum fi khasaratin." Pada dasarnya manusia itu semuanya ada dalam kerugian. Dan ini seperti yang Allah nyatakan tadi, "Innal insana lafi khusrin." Sesungguhnya manusia itu benar-benar ada dalam kerugian. illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ai alladzina istathnahumullahu, mereka lah orang-orang yang Allah kecualikan dari kerugian di antaranya, yang beriman dan beramal saleh. Fajami'u bani Adam fi khusranin wa ala tariqil halal. Semua bani Adam ada dalam kerugian, ada di atas jalan yang dapat membinasakan. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, kecuali yang beriman, beramal saleh, gemar berwasiat dalam kebenaran dan gemar berwasiat dalam hal kesabaran. Fahaula humur rabihun, merekalah orang-orang yang dikatakan beruntung. Kalau dikecualikan dari kerugian berarti beruntung, karena lawan dari rugi adalah untung. Wahumus su'ada, dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini penting untuk kita ketahui, untuk kita pelajari, ya. Karena tidak ada yang kita harapkan di dunia ini kecuali keselamatan, keberuntungan, dan tentu saja itu tidak hanya sebatas di dunia, tapi sampai di akhir. Karena tidak ada artinya untung di dunia, bahagia di dunia, kalau di akhirat nanti ternyata termasuk dalam golongan orang-orang yang celaka, ya. Qala wa qad aqsama Allahu ala hadza biqaulihi wal 'asri. Coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala di surat ini bersumpah. Qala wal 'asri, demi masa, demi waktu. Ada yang mengatakan bahwa al-'asr di sini waktu asar, ada juga yang mengatakan waktu secara umum alias zaman. Terlepas dari ini atau itu, yang pasti di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan sumpah, wal asri, demi masa. Wa huwa as-sadiq subhanahu wa taala wa in lam yaqsim. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu as-sadiq, maha jujur, maha benar, sekalipun tidak mengawali firman-Nya dengan sumpah. Dan tidak semua firman Allah Subhanahu wa taala itu diawali dengan sumpah. Jelas berbeda dengan kita. Kadang-kadang kalau kita ingin menyampaikan sesuatu dan ingin dipercaya apa yang kita sampaikan, maka kita suka mengawalinya dengan apa? Sumpah. Apalagi kalau jual beli, saking ingin larisnya barang dagangan kita, tidak jarang kita mengucapkan apa? Sumpah demi Allah, ini ori, bukan KW. Sumpah demi Allah, ini kemarin belinya sekian ratus ribu, pakai sumpah, ingin meyakinkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala firman-Nya sudah jelas yakin, Allah Subhanahu wa taala maha benar dengan segala firman-Nya, sekalipun Allah tidak bersumpah. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah? Qala walakin aqsama li ta'kidil maqam. Allah bersumpah di sini dalam rangka menguatkan makomnya. Empat perkara ini adalah hal yang wajib penting untuk dipelajari dan diketahui. Karena empat perkara ini adalah perkara-perkara yang bisa membebaskan manusia dari kerugian. Amanu, amilu solihat, tawassaw bilhaq, tawassaw bisabar. Dengan bahasa lain, ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Masih kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, wallahu subhanahu wa taala yaqsimu bima syaa min khalqihi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut apapun dari makhluk yang dikehendakinya. Fala ahadun yatahajjar alaihi. Enggak ada satupun dari makhluk yang dapat menahannya. bagaimana bisa menahannya sementara makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu kan bagaimana yang menciptakannya? Seperti halnya kita membuat sesuatu, maka kita kuasa terhadap apa yang kita buat. Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Allah menciptakan makhluk, Allah berkuasa untuk menyebut makhluk dalam apa? Sumpahnya. Fa aqsama bis sama'i dzatil buruj. Allah bersumpah dengan langit yang memiliki bintang-bintang. Wa aqsama bis sama' wat tariq. Allah bersumpah dengan langit, wat tariq, dan yang datang di malam hari. Wa bid duha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha. Wa bis syamsi wa duhaha. Allah bersumpah dengan menyebut matahari dan duhaha, cahayanya. Wabillaili idza yaghsha. Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan waktu malam apabila telah menyelimuti, menutupi. Wabinnaziat. Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan annaziat, malaikat-malaikat yang akan mencabut apa? Nyawa. Wa ghairi dzalika, dan dengan makhluk-makhluk ciptaan lainnya Allah bersumpah. Dan Allah sekali lagi Maha Kuasa untuk itu. Ya. Dan ini semata-mata menggambarkan kekuasaan Allah. Qala li'anna al-makhluqati tadullu 'ala 'azamatihi. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya atau dengan sebagian dari makhluk-makhluk ciptaannya adalah karena semua makhluk-makhluk ciptaannya itu menunjukkan keagungannya. Keagungan, kebesaran Allah Azza wa Jalla. Wa ala annahu subhanahu huwal mustahiqqu lil ibadah, dan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Wa li bayani idhami sya'ni hadhihi al makhluqat allati tadullu ala wahdaniyatihi. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk ciptaannya juga dalam rangka menjelaskan betapa besarnya makhluk-makhluk ciptaannya itu yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu al-mustahiqqu lil ibadati wahda. Dia Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Qala wa ammal makhluqu falaysa lahu an yaqsim illa bi rabbih. Beda halnya dengan makhluk. Kalau makhluk itu tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Rabbnya, nama Allah. Wallahi billahi tallahi, demi Allah. Fala yaqsimu wa la yahlif illa billah. Makhluk kita termasuk tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Gak boleh bagi kita bersumpah dengan menyebut makhluk-makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Wala yajuzu lahu an yahlif bil anbiya. Gak boleh bersumpah dengan menyebut nama nabi-nabi. Demi Muhammad, demi Musa, demi Isa, demi Ibrahim dan seterusnya. Wala bis sanam atau bil asnam. Tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama patung-patung. Wala bis salihin, tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama-nama orang soleh. Wala bil amanah, enggak boleh juga bersumpah dengan menyebut kata amanah seperti kebiasaan kaum jahiliyah. Dan masih saja kebiasaan ini berkembang di sebagian orang-orang Arab ketika bersumpah mengatakan amanah ya akhi, amanah. Mungkin bagi sebagian kita yang pernah berangkat umroh atau haji pasti dengarlah kata-kata amanah. Orang-orang sana kadang-kadang nyeletuk amanah, amanah itu sumpah. Dengan menyebut kata apa? Amanah. Wala bil Ka'bah, tidak boleh juga bersumpah dengan menyebut Ka'bah, demi Ka'bah, enggak boleh. Ya. Wala bi ghairiha, dan tidak boleh juga dengan selain apa yang telah disebutkan tadi. Ya. Enggak boleh. Boleh bersumpah dengan Al-Qur'an, demi Al-Qur'an. Kata para ulama ada rinciannya. Kalau yang dimaksud dengan demi Al-Quran itu adalah kalam Allah yang merupakan sifatnya, maka boleh demi Al-Quran. Tapi kalau yang dimaksud dari kata-kata demi Al-Quran itu adalah sesuatu yang dibuat ya oleh manusia dibikin oleh manusia seperti buku atau bentuknya besar, kecil dan lain sebagainya, maka itu tidak boleh. Jadi dirinci dulu apa yang dimaksud dengan kata Al-Quran di sini. Kalau yang dimaksud kalam Allah, maka boleh seseorang mengatakan demi Al-Quran. Nah, kalau kita biasanya Al-Quran dipakai untuk menyumpah, ya enggak? Pakai Al-Quran di atas kepala. Nah, ini lain masalah ya kalau itu. Bukan itu yang dimaksud, tapi yang dimaksud adalah seseorang mengatakan demi Al-Quran. Qala hadha huwa al-wajib 'ala al-muslim. Inilah yang wajib bagi setiap muslim ketika hendak bersumpah, maka bersumpah dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Bersumpah memang sesuatu yang dibolehkan. Ya, ketika dibutuhkan, boleh. Atau bahkan ketika tidak dibutuhkan pun sebenarnya kita boleh bersumpah bila tujuannya ingin meyakinkan kebenaran apa yang kita sampaikan. Tetapi hal yang perlu diwaspadai itu jangan jadikan sumpah sebagai kebiasaan, karena nanti bisa jadi latah. Perkara-perkara dusta pun kita akan bumbui dengan sumpah, padahal dusta, padahal bohong, ya. Akhirnya sedikit-sedikit demi Allah, sedikit-sedikit wallahi, ya. Jadi itu saja yang perlu untuk diwaspadai. Nah, qala li qauli nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dasar dari tidak bolehnya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi syai'in dunallah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut sesuatu selain Allah, maka sungguh dia telah syirik. Apakah masuk syirik akbar atau syirik asghar? Jawabannya syirkun asghar. Al-halfu bighairillah, sumpah dengan menyebut nama selain Allah, hukumnya syirik kecil. Tetapi bisa menjadi syirik besar. Kapan? Ketika ya, sesuatu yang disebutkan di dalam sumpah itu diagungkan dengan setinggi-tingginya, diangkat dengan setinggi-tingginya. Ada keyakinan yang lebih, ya. Misalnya seseorang ketika menyebut demi malaikat atau demi wali fulan-fulan, ini hukum asalnya syirik kecil. Tapi ketika ada pengagungan terhadap yang disebutkan dalam sumpahnya, wali fulan dan wali alan, maka bisa menjadi syirik apa? Akbar, ya. Nah, wa qala alaihi salatu wassalam, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Kalau tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dalam sabdanya, man kana halifan, barang siapa yang bersumpah, falyahlif billah, maka hendaknya bersumpah dengan menyebut nama Allah, aw liyasmut, atau kalau tidak bisa, ya, kalau tidak bisa sebaiknya diam. Kalau sampai menyebut nama selain Allah, jatuh pada kesyirikan. Jadi diam saja. Ketika tidak dibutuhkan sumpah, ya tidak perlu bersumpah. Nah, untuk menjaga. Qala fal wajibu ala kulli muslimin wa muslimatin al-hadharu minal halfi bighairillah wa an takuna imanahum atau imanuhum kullaha billahi wahdah subhanahu wa ta'ala. Yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah adalah waspada dari bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dan kemudian hendaknya menjadikan imanahum, keimanannya, kullaha, semuanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Taib. Itu akhir dari uraian Syekh bin Baz sehubungan dengan surat Al-Asr. Kita kembali kepada pernyataan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Setelah beliau menyebutkan surat Al-Asr sebagai dalil dari empat perkara yang wajib dipelajari, kata beliau, qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Syekh bin Baz sedikit menyebutkan biografi dari Imam Asy-Syafi'i yang dimaksud. Qala Asy-Syafi'i huwa al-imamu al-mashhur. Syafi'i yang dimaksud di sini adalah seorang imam yang masyhur, terkenal. Ahadul ulama il-kibar. Salah seorang dari ulama kibar. Wa ahadul a'immatil arba'ah, dan salah satu dari imam yang empat, ya, imam madhab yang empat. Nama lengkap dari Imam Asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Matlabi. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Matlabi. Kunyahnya Abu Abdullah. Kunyahnya Abu Abdullah. Al-mauludu sana 50 wa 100 wa tuwfiya sana 4 wa 200. Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Abu Abdullah ini kelahiran tahun 150. Kelahiran tahun 150. Ya. Di tahun lahirnya beliau 150, ya, itu bertepatan dengan meninggalnya Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah meninggal. Jadi tidak pernah ketemu antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Ya. Enggak pernah ketemu. Salah kalau ada riwayat atau cerita yang menyebutkan bahwa Imam Syafi'i pernah bermakmum kepada Imam Abu Hanifah atau sebaliknya. Ya, atau sebaliknya. Ini keliru karena mereka berdua tidak pernah ketemu. Ya, enggak pernah ketemu. Nah. Jadi Imam Syafi'i kelahiran tahun 150, dan sekali lagi di tahun tersebut Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Karena Imam Abu Hanifah ini kelahiran tahun 80-an lebih, 83, ya, sekitar itu. Nah, Abu Hanifah lahirnya, meninggalnya tahun 150. Nah, dan itu tahun lahirnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tayyib. Qala wa tuwfiya sanah 400. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Meninggalnya 204. Ya. Nah. Kalau secara urutan, maka yang paling tua itu Imam Abu Hanifah. Ya. Meninggal tahun 150. Kemudian yang berikutnya Imam Malik rahimahullahu taala, kelahiran tahun 93-an, ya. Wafatnya sekitar tahun 179. Ya. Sekitar tahun 179 ini wafatnya Imam Malik. Ya, jelas kalau dengan Imam Malik Imam Syafi'i ketemu, dan Imam Malik ketemu dengan Imam Abu Hanifah. Ya. Baik. Baru kemudian setelah Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan yang termuda adalah Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Mana meninggalnya sekitar tahun 240 sekian, ya, 248. Nah, itu tahun meninggalnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Baik. Kalau Imam Syafi'i sekali lagi kelahiran tahun 150, meninggal tahun 204. Qala Syafi'i rahimahullah, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah Azza wa Jal tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali hanya surat ini saja, surat Al-Asr, lakafathum, tentu itu sudah cukup buat mereka. Ya, itu sudah cukup buat mereka. Berarti kembali kepada apa yang dikatakan oleh Syekh bin Baz tadi, bahwa surat ini, surat Al-Asr, di dalamnya memuat semua persoalan apa? Agama. yang meliputi empat perkara. Nah, karena Imam Syafi'i di sini mengatakan lakafathum, surat ini sudah cukup buat mereka, ya, buat makhluk. Uraiannya, Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan, yaqulu rahimahullahu law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, law fakkaran nasu fi hadhihi surah lakafathum. Dalam riwayat lain, ini yang terdapat di tafsir ya, Ibnu Katsir, teksnya adalah law fakkaran nasu fi hadhihi surah lakafathum, andai semua manusia merenungkan, mentadaburi, memikirkan surat ini, lakafathum, tentu sudah cukup buat mereka. Ay law nadharu fiha wa ta'ammalu fiha lakanat kafiyatan fi ilzamihim bil haqq wa qiyamihim bima aujaballahu alaihim wa tarki ma harramahu alaihim. Maksudnya, kata Syekh bin Baz, seandainya manusia memperhatikan dan melihat apa yang ada di surat Al-Asr tadi, tentu cukup itu fi ilzamihim bil haq. Tentu itu cukup dalam hal ilzamihim bil haq, dalam hal komitmennya mereka terhadap kebenaran. Wa qiyamihim bima aujaballahu alaihim, dan cukup buat mereka untuk melaksanakan apa yang Allah wajibkan atas mereka dan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Kalau ditelaah ayat demi ayat, memang demikian. Ya. Kandungannya sangat luar biasa. Ini boleh dikatakan ayat yang paling pendek, hanya tiga ayat saja, atau surat yang paling pendek hanya tiga ayat saja. Namun demikian kandungannya sangat luar biasa, ya, cukup buat kita ya, dan seluruh manusia untuk berkomitmen terhadap kebenaran, melaksanakan apa yang Allah wajibkan dan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Lianna Allah bayyana anna alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr humur rabihun wa man siwahum khasirun. Sebab di surat itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan gamblang bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran, adalah orang-orang yang rabihun, orang-orang yang beruntung. Ya. Wa man siwahum khasirun. Adapun selain mereka masuk dalam kategori khasirun, merugi. Ya. Qala wa hadhihi hujjatun qa'imatun 'ala wujubi at-tawasi wat-tanasuhi wal-iman was-sabr was-sidq wa annahu la tariqa lis-sa'adati war-ribh illa bi hadhihi sifat al-arba. Ayat ini adalah hujjah yang tegak dari Allah subhanahu wa ta'ala soal wajibnya tawasi, wajibnya berwasiat, wattanasuh, dan wajibnya saling menasehati, wajibnya beriman, wajibnya bersabar, dan wajibnya membenarkan. Subhanallah, ya kan? At-tawasi, at-tanasuh, iman, sabar, sidq. Berwasiat, saling menasehati, beriman, bersabar, membenarkan. Gak ada jalan kebahagiaan, jalan keberuntungan, kecuali dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi. Atau paling tidak empat sifat: iman, amal, saling wasiat dalam kebenaran, dan saling wasiat dalam hal kesabaran. Imanun shadiqun billahi wa rasulihi, beriman dengan keimanan yang benar kepada Allah dan Rasulnya. Wa amalun salihun, amal soleh. Wa tawasin bilhaq, wasiat dalam kebenaran. Wa tawasin bisabar, dan wasiat dalam hal kesabaran. Ini yang dibutuhkan oleh kita sebagai hamba, memiliki keimanan yang benar kepada Allah dan Rasulnya, kemudian memperbanyak amal soleh, lalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, wasiat, mengajak orang kepada kebaikan, dan menegakkan kesabaran. Ikhwani wal akhawat rahimakumullah, kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Qala wa qala Al-Bukhari rahimahullah, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الشيخ محمد بن عبد الوهاب menutup penjelasannya soal empat perkara yang wajib dipelajari dengan mengutip satu bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, bab ilmu sebelum al-qaul wal amal, sebelum berucap dan berbuat. Nah, makanya di awal ya, Syekh Muhammad menyebutkan bahwa ada empat perkara yang wajib dipelajari. Dari empat perkara itu yang paling pertamanya adalah apa? Ilmu. Kenapa kok ilmu duluan? Karena ini dia, ilmu itu harus ada qoblal qaul wal amal, sebelum berucap dan berbuat. Ya, sebelum berucap dan berbuat. Dalilnya mana? Dalilnya adalah firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, pelajarilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, ya. Wastaghfir li dzambik, barulah minta ampun, ya, kepada Allah atas dosamu. Fa bada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Di ayat ini Allah awali dengan ilmu terlebih dahulu, qabla al qaul, sebelum ucapan, sebelum mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Muhammad Rasulullah, ucapan itu kan ada dua, ada qaul bil lisan, ada qaul bil qalbi, ada ucapan melalui lisan, ada ucapan melalui al qalb. Ya. Sebelum mengucapkan la ilaha illallah, ilmui. Jadi di ayat ini diawali dengan ilmu sebelum ucapan dan amalan, berucap dan berbuat. Wastaghfir li dzambika, ini salah satu amal atau perbuatan yang dimaksud. Wastaghfir li dzambika. Jadi kalau dipisah-pisah, fa'lam ini ilmu, annahu la ilaha illallah ini qaul, wastaghfir li dzambika ini amal. Jadi ilmu sebelum berucap dan berbuat. Terkait dengan Imam Al-Bukhari, Syekh bin Baz rahimahullah dalam uraiannya beliau mengatakan Al-Bukhari. Bukhari huwa Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Nama lengkapnya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Kunyahnya Abu Abdullah. Min Bukhara, fi syarqil awsat, berasal dari kota Bukhara. Wulida sanah 94 wa mi'ah fi akhiri al-qarni al-thani. Imam Bukhari dilahirkan pada tahun 194, di akhir abad kedua. Di akhir abad kedua. Wa mata sanah 56 wa mi'ataini fi wasfil qarni al-thalith. Beliau meninggal pada tahun 256. Ya. Jadi kelahiran 194 dan wafat pada tahun 256. Di pertengahan abad ketiga. Wa kana umruhu 62 sanah. Usia beliau hingga 62 sanah, 62 tahun. Usianya 62 tahun. Dan memang usia manusia itu, ya, usia manusia itu sebenarnya penentuannya adalah 60 tahun. A'maru ummati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittina sana. Umur, kesempatan hidup umatku itu 60 tahun. Ya. Jadi kalau kita sekarang sudah ada di kepala 5, ya, berarti tinggal sebentar lagi itu. Nah, secara hitungan seperti itu, ya, 60 tahun. Jadi jangan berpikir untuk hidup lebih apa? Lama, memiliki umur panjang. Ya, karena umur itu sepanjang apapun tetaplah pendek. Ya. Tetaplah pendek karena kita ini hidup di alam yang sementara sifatnya, tidak abadi. Ya. Oleh karena itu, para salaf dulu itu paling tidak suka ketika ditanya berapa umurmu, gitu. Paling enggak suka. Seperti Imam Malik misalnya, kurang menyukai bila ada orang yang bertanya berapa umurmu. Bukan apa-apa, karena mungkin saja ada orang yang umurnya sudah 70 tahun masih kuat gitu kan. Kan bangga gitu. Berapa umurmu? 70 tahun. Kan biasanya masya Allah, itu 70 tahun tapi masih kuat jalan kaki, Pak. Nah, kan begitu biasanya. Ya enggak? Jadi kurang suka gitu para salaf seperti Imam Malik rahimahullah. Nah, kadang-kadang ini juga jadi keuntungan tersendiri kalau bagi orang sekarang, ya kan, asal masih kena yang muda we gitu. Tanya umur berapa lah, jangan tanya umur. Ya. Sekarang umur alhamdulillah sudah 45 OTW misalnya. Nah, jadi usia Imam Bukhari rahimahullahu taala adalah 62 tahun. Wa huwa sahibus sahih, beliau rahimahullah pemilik kitab sahih. Ya, kitab sahih, Al-Jami' As-Sahih. Asal kitabnya itu namanya Al-Jami' As-Sahih. Lalu kemudian populer dengan nama Sahihul Bukhari. Ya. Di masa kecilnya pernah mengalami kebutaan, ya, beliau ini gangguan penglihatan, tidak bisa melihat. Kemudian ibunya terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Imam Bukhari dapat melihat, ya, mendoakan Imam Bukhari supaya menjadi seorang alim berilmu, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Dan Imam Bukhari kembali bisa apa? Melihat. Nah. Dan ada hal yang sangat menakjubkan dari ayahnya Imam Bukhari juga, ya. Di mana Imam Bukhari rahimahullah taala menyebutkan kalau ayahnya ini, ya, mengatakan aku tidak pernah ya, memberi sesuap makanan pun kepada Imam Bukhari dari makanan-makanan yang haram. Ya, jadi soal makanannya pun sangat terjaga sehingga wajarlah kalau Imam Bukhari tumbuh menjadi seperti itu, ulama, ya, alim, kabir. Nah, karena apa yang dikonsumsinya sehat, orang tuanya betul-betul menjaga. Ya. Nah, rahimahullah. Walahu mu'allafatun ukhra 'azimatun nafi'atun rahimahullah. Selain kitab As-Sahih Al-Jami' atau Sahih Bukhari, beliau juga memiliki karya-karya lainnya yang cukup fenomenal dan sangat bermanfaat sekali, ya. Seperti Khulqu Af'alil Ibad misalnya. Nah, kemudian juga ada kitab soal fikih, soal apa, bacaan Al-Fatihah bagi imam dan makmum, dan kitab-kitab lainnya, Adabul Mufrad. Qala yaqulu, tadi kata Syekh bin Baz, Imam Al-Bukhari mengatakan, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal liqawlihi subhanahu wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Qala fabada'a bil-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Fal-insanu alaihi an yata'allama awalan. Hal yang menarik untuk diperhatikan, kata Syekh bin Baz, adalah bahwa setiap orang ya, hendaknya an yata'allama awalan, mempelajari terlebih dahulu soal apapun itu, apalagi soal agama ya. Harus mempelajari terlebih dahulu, karena sesuatu yang tidak dipelajari sekalipun membuahkan hasil, nanti hasilnya itu tidak maksimal, bahkan bisa jadi kacau balau ya kan? Ya, apalagi dalam urusan din, urusan dunia saja kalau kita tidak pelajari terlebih dahulu bakal salah-salah ya. Ya. Merakit sesuatu, merangkai sesuatu harus dipelajari terlebih dahulu ya, membongkar sesuatu sekalipun, karena nanti setelah dibongkar pasti akan dipasang lagi. Jadi setiap baut-bautnya itu diteliti, ini baut untuk lubang yang mana, ini untuk yang mana, ini untuk yang mana. Kalau tidak dipelajari, tidak diteliti, pasti akan salah-salah, kebingungan. 2 jam gak selesai-selesai, 3 jam tidak selesai-selesai. Tapi kalau sudah tahu, diteliti, dipelajari terlebih dahulu, pasti bisa. Ya. Nah. Jadi, an yata'allam awalan, mempelajari terlebih dahulu, ini. Ya. Kesuksesan dalam hal apapun, kata kuncinya adalah ini. Belajar terlebih dahulu. Ya. Ta'allam, falaisal mar'u yuladu aliman, kata pepatah Arab. Belajarlah, karena tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan alim. Enggak ada. Semuanya berproses dari tidak tahu awalnya menjadi apa? Tahu. Subhanallah, hikmah sangat banyak sekali apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari tadi. Bab berilmu sebelum berucap dan berbuat. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Kalimat singkat saja, tapi hikmahnya, kandungan di balik kalimat yang singkat itu sangat luar biasa. Berhubungan dengan seluruh aktivitas kehidupan kita, baik keduniaan maupun keagamaan. Ini ulama. Dan inilah bedanya antara ulama dengan kita. Hari kita mah banyak ngomongnya, tapi kosong. Kalau para salaf, para ulama, sedikit, tapi betul-betul mantap. Hikmahnya banyak. Nah, ini juga yang membedakan antara para salaf dengan generasi orang yang datang di kemudian. Ya, kalau para salaf tidak terlalu banyak berbicara. Ayat, hadis, nukilan ulama, selesai. Ya. Waktu 5 menit atau 1 jam katakanlah, sekian ratus ayat mungkin. Ya, yang tersampaikan, atau sekian puluh ayat minimalnya, sekian ratus hadis yang tersampaikan, atau mungkin puluhan hadis yang disampaikan. Ini kalam salam. Kalau generasi yang datang kemudian, generasi khalaf, itu 2 jam setengah hadis, enggak satu hadis, setengah, maaf-maaf saja, Gak selesai baca hadisnya setengah, tapi bisa berbicara sampai 2 jam. Ayat pun gak selesai-selesai dibaca. Hayo dibalikan deh. Ya. Terus gak tamat satu ayat, tapi bisa menghabiskan waktu 2 jam setengah untuk berbicara. Kesana kemari apapun disinggung, wah macam-macam, ya kan? Makanya isinya kosong. Banyak sih, durasinya panjang, tapi nol besar isinya. Ayat cuma setengah, bukan satu, setengah. Hadis pun setengah, bayangkan. Ini yang mending, ada ayat, ada hadis, walaupun setengah. Ada yang sama sekali tanpa ayat, tanpa hadis. Bicara terus. Kalau para salaf tidak. Satu ayat. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Di ayat ini ya, Allah mengawali dengan ilmu sebelum berucap dan berbuat. Ini kalau diurai subhanallah ya, menyangkut segala hal yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, karena pada dasarnya kuncinya adalah an yata'allama awalan, belajar terlebih dahulu. Ya. Kan surat yang pertama juga turun Al-Alaq, itu diawali dengan kata Iqra yang merupakan salah satu wasilah dari belajar. Ya. An yata'allama awalan thumma ya'mal, kemudian beramal. Ya. Mengaplikasikan dalam wujud nyata melalui perbuatan setelah mengetahui. Karena tentu saja apa yang sudah diketahui kalau tidak diamalkan menjadi sesuatu yang terbuang percuma. Ya, enggak ada faedahnya dan enggak bisa seseorang memetik hasil dari apa yang telah diketahuinya kalau tidak diwujudkan dalam bentuk amal. Untuk apa tuh belajar terus kalau tidak dipraktikkan, kalau tidak diamalkan? Ini juga sama, jangankan dalam urusan din, dalam urusan dunia pun sama. Orang kursus, terus kursus. Ya, kursus ini, kursus itu, kursus ini, kursus itu. Nggak pernah dipraktikkan. Ya. Jelas, nggak bermanfaat. Apa yang telah diketahuinya. Nah, jadi, berilmu, kemudian mengamalkan. Fayata'allam dinahu wa ya'malu ala basiratin. Maka seseorang yata'allam dinahu, mempelajari agamanya. Wa ya'mal ala basiratin, kemudian mengamalkan ala basiratin, di atas basirah. Di atas ilmu yang telah diketahuinya. Wallahu a'lam. Ikhwani wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dalam Salasatul Usul mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimatin wa muslimatin, ala kulli muslimin wa muslimatin, ta'allumu thalath hadhil masail. Ta'allumu salah hadihil masail wal amala bihinna. Ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu, selalu diawali dengan kata i'lam rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini bentuk doa dari seorang guru ya, seorang pengajar untuk murid-muridnya, untuk siapapun yang membaca risalah atau kitab ini. Dan itu bentuk kelembutannya. Seorang mu'alim, seorang mudarris, seorang guru tentu saja harus menampakkan sikap apa? Lembut. Qala i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalath hadihil masail wal amala bihinna. Bahwasannya wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 persoalan, 3 masalah. Wal amala bihinna, dan mengamalkannya. Jadi poin pertama soal 4 perkara yang wajib dipelajari selesai. Ya. Berikutnya sekarang ada 3 masalah penting yang juga wajib dipelajari dan diamalkan. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan, hadhihi al-masailu as-salas min ahammil masail allati tata'allaq bit-tauhid wa huquqihi. Tiga masalah yang wajib dipelajari adalah min ahammil masail, masalah yang paling penting yang berhubungan dengan tauhid, wa huquqihi dan hak-haknya. Jadi lebih fokus sekarang, ya, lebih terarah sekarang. Kalau tadi yang sebelumnya empat perkara yang wajib dipelajari itu cenderung umum sifatnya. Nah sekarang mulai masuk lebih fokus. Ya. Ini juga termasuk dari bagusnya metode ya, pembelajaran, pendidikan yang disampaikan oleh Syekh. Menyebutkan sesuatu yang umum terlebih dahulu, baru kemudian masuk mulai satu persatu ke yang lebih khusus. Dan itu akan lebih memudahkan kita untuk bisa memahaminya. Ya, disebutkan secara umum. Karena memang urusan agama ini banyak yang harus dipelajari, ya kan? Ya, soal muamalah, soal ibadah, soal i'tiqad, keyakinan, soal dan lain sebagainya. Nah, baru kemudian masuk, lebih fokus sekarang. Wajib bagi seorang muslim dan muslimah mempelajari tiga masalah. Masalah apa? Masalah yang paling penting yang berhubungan dengan tauhid dan hak-haknya. Qala al-ula, satu dari tiga masalah itu, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Satu dari tiga masalah itu adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita, telah memberi rezeki kepada kita, dan Allah tidak membiarkan kita dalam keadaan sia-sia. Nah, dalam keadaan sia-sia. Dalam keterangannya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala mengatakan, Allahu khalaqal khalqa liya'buduh. Allah menciptakan makhluk itu agar semua makhluk beribadah kepadanya. Falam yakhluquhum hamalan. Allah menciptakan mereka bukan untuk sesuatu yang sia-sia, diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja. Ya. Wala saddan wala abathan lakinnahu khalaqahum li amrin adzim. Sekali lagi, Allah tidak menciptakan makhluk dalam keadaan sia-sia, dibiarkan begitu saja, diabaikan. Walakinnahu khalaqahum li amrin adzim, akan tetapi Allah ciptakan mereka untuk sesuatu yang besar, ya, untuk perkara yang besar. Wal hikmatin 'azimatin fiha sa'adatuhum, dan untuk hikmah yang agung yang di dalamnya ada kebahagiaan buat mereka. Wa fiha najatuhum, dan di dalamnya ada keselamatan buat mereka. Ya. Wa hiya an ya'budullaha wahdah la syarikalah. Tidak ada lain tujuan Allah menciptakan makhluk adalah agar mereka beribadah kepadanya. La syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Kama khala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semua beribadah. Dari mana hubungannya dengan apa yang telah disebutkan tadi, bahwa tiga masalah ini menyangkut tiga masalah penting yang ada kaitannya dengan tauhid. Hubungannya adalah dari perintah ibadah ini. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa setiap perintah ibadah yang terdapat di dalam kitabullah, maka maknanya adalah perintah untuk mentauhidkannya. Ya. Disinilah korelasinya, disinilah hubungannya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka itu mengandung artian bahwa Tujuan Allah menciptakan makhluk adalah dalam rangka mentauhidkannya. Berarti tauhid adalah sesuatu yang penting yang harus dipelajari. Lihat bagaimana tajamnya pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Wajib mempelajari tiga masalah. Tiga masalah yang wajib dipelajari ini terkait dengan persoalan apa? Tauhid. Kenapa? Karena tauhid adalah tujuan diciptakan manusia. Kalau itu menjadi sebuah tujuan, berarti mau tidak mau, suka ataupun tidak, kita harus mengetahuinya. Kalau kita mengetahui tujuan, maka hidup kita akan terarah. Tapi kalau tidak tahu tujuan, maka hidup kita tidak akan terarah, tidak jelas. Kita punya tujuan, misalnya berangkat ke tempat A, kan harus dipelajari, ya enggak? Harus diketahui kemana arahnya, sehingga jalurnya itu tepat dan benar, sampai di tujuan. Nah, maka sekali lagi, ketika tujuan Allah ciptakan kita sebagai makhluk adalah untuk mentauhidkannya, maka tauhid menjadi sesuatu yang harus dipelajari agar kita bisa sampai ke sana. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.